Bimbingan Islam, Sahabat Belajar Islam. Bahtera rumah tangga kita senantiasa ditegakkan di atas ketakwaan kepada Allah Ta'ala, agar senantiasa takwa itu menjadi solusi dalam segala suasana, dalam segala situasi. InsyaAllah rumah tangga kita apabila kita tegakkan di atas ketakwaan dari awal sampai akhir, senantiasa akan dalam keberkahan, limpahan keberkahan dari Allah Ta'ala. Dan ketika ada masalah-masalah, yang namanya kehidupan juga banyak masalah, masalah itu akan ada jalan keluarnya, jalan keluar dari pemberian Allah Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah akan berikan jalan keluar.